wahai kekasihku, hatiku merindah akanmu, wahai kekasihku, hatiku merindu, memang merindu akanmu. Kayak perak yang murni bersinar malam, bayangan indah, elo dan ayu. Akanmu.